Loh, biar zaman tiru, zaman lah kepengen tobat ta. Oh, gue bawa antar itu menang tak gak. Ini Allahu yarham Gustur Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke zaman ini orang Indonesia atau orang Afrika. Gustur itu Presiden RI yang ke keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau mohon maaf, secara fisik matanya, mata zahirnya enggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Emang enggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo, ngawur, aku murang-muring aku ngrungu. Kowe mau ngawur, Gustur mundur. Gustur mundur, rasane ati batukmu atos. Jangankan mundur, wong maju ae nuntun kok dikon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lara. Sakit aku. Demo ngawur ngomongnya. Beliau luar biasa. Beliau Gustur sudah wafat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua, tak kasih tahu yang ziarah ke pesareannya Gustur, yang ziarah ke makamnya Gustur tiap hari tidak pernah kurang dari 3.000 jamaah bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gustur tiap hari tidak pernah kurang dari 70-80 bus bendino. Lah sampean sampean iki solek wis mati, kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang gledekan? Hah? Satu saya gak kebek. Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Ngapa nang kuburane bapak, bapak bajingan. Ampun yo ben. Moga-moga ampun temen ngon. Makanya pantas tiap tahun dihauli. Haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Haul Kiai sapa? Haul Kiai sapa? Ana hole maling ning. Aku ceramah yang mono yamene gorong tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Ajur yo ben. Iki padahal sik maling cili-cili. Durung maling gede-gede. Eh kapan-kapan ya tak garap sisan maling gede-gede. Nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek ndi, ngajiku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang nek ndok kene, golek kon liyane. Apa bingung? Ndak yo rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Mesti maling iki ketagihan ngrungokno omonganku. Aku dhewe heran kadang-kadang. Allahumma shalli ala Muhammad. Gustur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat. Hebat. Zaman tak kandani. Gustur itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gustur kalau ibadah ke Allah biasa. Gustur itu kalau sholat subuh cuma 2 rakaat. Kok diguyu tuh, ada yang salah dengan kata-kata saya? Lah iya, Gustur itu kalau sholat maghrib ya cuma 3 rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Enggak sholat bareng nyaut nggih kene. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau? Apa di antara faktor penyebabnya? Hidupnya digunakan untuk khidmah, melayani umat. Melayani masyarakat sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat, sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepengen dicintai rakyat, rumusnya sederhana.